sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, oh, maafkan aku yang tak sempurna dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna. Aku akan bertahan sampai kapanpun.